Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin a'uzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus. Malam ini akan kita selesaikan tafsir surah Yunus insyaallah ta'ala. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyamsaskallahu fi dhurrin fala kasifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bencana itu kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khair fala radda li fadlih. Dan jika Allah menginginkan memberi kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah itu. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Karunia Allah itu akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirih. Hada min a'dhabil adillah al anna Allah wahdahu al mustahiqu lil ibadah fa innahu an-nafi'u ad-dar al-mu'ti al-mani' alladhi idza massa bidurrin qafakran wa maradin wa nahwiha fala kashifa lahu illahu li anna al-khalqa law istama'u ala ayyam fa'u bisyai' la yanfa'u illa bima katabahu Allah walau istama wa la yadhurru ahada lam yaqdiru ala syai'in min dharihi idza lam yuridillahu wa li hadza qala wa ayyuridka bi khair fala radda li fadlih ay la yaqdiru ahadun minal khalqi ay yarda fadlahu wa yasanahu kama qala ta'ala ma yaftahu Allahu linnasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'd yusibu bihi man yasha'u min ibadih ay yahtassu bi rahmatihi man sya'a min khalqihi wallahu dhul fadlil adhim wa huwal ghafur li jami'i zillati alladhi yuwaffiqu 'abdahu li asbabi maghfiratihi thumma idza fa'alaha al-'abdu ghafara Allahu dhunubahu kibaraha wa sigharaha ar-rahim alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa wasala juduhu ila jami'il mawjudat bihaitsu la tastaghni an ihsanihi tarfata 'ainin fa idza arafa al-'abdu bid-dalilil qati' anna Allah wal munfaridu bin ni'am wa qasfin niqam wa ita'il hasanat wa qasfis sayyi'at wal qarabat wa ana hadan min al-khalqi laysa biyadi min hadha shay'un illa ma ajrahu Allahu ala yadihi jazama bi anna Allahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa li hadha lamma bayyana ad-dalil al-wadih qala ba'da. Ini merupakan dalil terbesar yang menunjukkan bahwa sungguhnya Allah saja yang berhak untuk disembah. Allah yang memberi manfaat dan yang menolak madarat, yang memberi nikmat dan yang menahannya. Dialah Allah. Jika menimpakan bencana seperti kemiskinan atau sakit atau semisalnya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Karena makhluk itu sekalipun bersatu untuk memberi manfaat, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kalau mereka bersatu untuk memberi bahaya kepada seseorang, mereka tidak akan mampu sedikit pun membahayakan orang itu jika Allah tidak menginginkannya. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, dan jika Allah menginginkan engkau mendapat kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah. Yakni tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu menolak karunia Allah dan kebaikan dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, apa saja yang Allah buka pada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan apa saja yang Allah halangi, maka tidak akan ada yang mampu melepaskannya setelah itu. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Yakni Allah khususkan rahmat-Nya untuk makhluk yang Allah kehendaki. Dan Allah itu memiliki karunia yang sangat agung. Dan Allah lah yang Maha Pengampun dari segala kesalahan dan ketergelinciran. Allah lah yang memberi taufik hamba-Nya untuk melakukan sebab-sebab pengampunan. Kemudian jika hamba itu melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosanya, baik yang besar maupun yang kecil. Allah juga Maha Penyayang, yakni Maha luas rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Dan kebaikan Allah, nah, sampai kepada segala sesuatu yang ada. Artinya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya dirasakan, nah, walaupun sekejap mata. Ini makhluk sangat membutuhkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sekejap mata. Jika seorang hamba mengetahui dalil yang mantap bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mampu memberi nikmat, yang mampu menghilangkan bencana, yang mampu memberi kebaikan dan mampu menghilangkan kejelekan dan musibah, dan meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun makhluk yang mampu melakukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada makhluk itu, maka dia akan memastikan bahwa Allah lah yang benar dan apa saja yang disembah selain Allah adalah sembah yang batil. Oleh karena inilah ketika Allah menjelaskan dalil yang jelas tentang masalah ini, Allah Ta'ala kemudian berfirman setelahnya dalam ayat yang ke-108. Qul, katakanlah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kebenaran kepada kalian dari Rabb kalian. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, barang siapa yang mengambil petunjuk, maka sungguhnya dia memberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat, maka sungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma ana alaikum biwakil, dan aku tidaklah menjadi orang yang diserai urusan kalian. Ayat berikutnya yang terakhir 109, wattabi ma yuha ilaika, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, wasbir, dan sabarlah, hatta yahkumullah, sampai Allah lah yang memutuskan dan menghukumi, wa huwa khairul hakimin, dan Allah itu sebaik-baik hakim. Qala As-Sayyid As-Sa'di rahimahullah ta'ala, aykul ya ayyuhar rasul lamma tabayyana al-burhan, ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum, ay al-khabar sadiq al-mu'ayyadu bil barahin alladhi la syakka fihi biwajhin min al-wujuh wa huwa wasilun ilaikum min rabbikum alladhi min a'dami tarbiyatihi lakum an anzala ilaikum hadzal qur'ana alladhi fihi tibyanun likulli syai' wa fihi min anwa'il ahkam wal matalibil ilahiyyati wal akhlaqil marbiyati ma fihi a'dami tarbiyatil lakum wa ihsan minhu ilaikum faqad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi wa lam yabqa li ahadin subhatun. Famani tada bi hadillah bi an alimal haqqo wa tafaham. Naam. Bi an alimal haqqo wa tafahamahu wa atharahu ala ghairihi fali nafsihi wallahu ta'ala ghaniyun an ibadihi wa innama samratu amalihim raji'atun ilayhi. Wa man dhalla 'anil hadi bi an aqadha 'anil ilmi bil haqq aw 'anil 'amali bih fa inna ma yadhillu 'alayha wa la yadurru wa shay'a fa la yadurru ila nafsihi wa ma ana 'alaykum biwakil fa afadu 'amalakum wa uhasibakum 'alayha wa inna ma ana lakum nadhirun mubin wallahu 'alaykum wakil fanduru li anfusikum ma dumtum fi muddatil imhali wattabi ayyuhar rasul ma yuha ilaika ilman wa amalan wa halan wa da'watan ilaih wasbir ala dahrika fa inna hadha a'la'an wa isabri wa in aqibatahu hamidatun fala taqsal wala tajjar bal dum ala dahrika wasbud hatta yakuballahu bainaka wa baina man kazzabaka wa huwa khairul hakimin fa inna hukmahu mustamirun ala ad-dami wal qist alladhi yuhamadu alayh waqad imtathala sallallahu alaihi wasallam amra rabbihi wa thabata ala siratil mustaqim hatta adharallahu dinahu ala sa'ir adyan wa nasarahu ala a'da'ihi bisayfi wassinan ba'dama nasahallahu alaihim bil hujjati wal burhan falillahil hamdu wa sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalihi wa adamatihi wa kamalihi wa si'at ihsani tamma tafsiru surat Yunus walhamdulillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Rasulullah SAW, ketika telah jelas bukti, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian, yakni berita yang benar yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang tidak ada keraguan di dalamnya dari segala sisi. Kebenaran yang menyampaikan kalian terhadap Rabb kalian, dan itu merupakan bimbingan yang terbesar untuk kalian. Allah turunkan kepada kalian Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan untuk segala sesuatu. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam hukum dan tujuan-tujuan ilahiyah dan akhlak-akhlak yang diridhoi, yang di dalamnya terdapat tarbiyah yang paling besar untuk kalian dan sesuatu yang baik untuk kalian. Dan telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan, dan tidak ada sedikit pun syubhat untuk seseorang. Maka barang siapa yang mengambil petunjuk Allah dengan mengetahui kebenaran dan memahaminya, dan memilih kebenaran daripada yang lain, maka itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak butuh hambanya. Sehingga buah amal mereka itu kembali untuk mereka sendiri. Dan barang siapa yang sesat dari jalan petunjuk dengan berpaling dari ilmu yang benar, atau berpaling dari mengamalkannya, maka sesungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Tidak membahayakan Allah sedikit pun, tapi dia membahayakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah orang yang dipasrai mengurus kalian, menjaga amal kalian atau menghisabnya. Aku hanyalah membawa peringatan dan yang menjelaskan risalah. Allah lah yang mengurusi kalian. Maka lihatlah diri kalian selama kalian lengah. Wahai Rasul, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, baik secara keilmuan, amalan, keadaan, dan dakwah. Sabarlah atas itu semua. Sungguh ini adalah sabar yang paling tinggi jenisnya, dan akibatnya sangat terpuji. Jangan engkau malas, jangan engkau berkeluh kesah, tapi teruskan dakwahmu dan kokohkan langkahmu, sampai Allah memutuskan antara engkau dan antara orang yang mendustakanmu. Dan Allah sebaik-baik hakim yang memutuskan perkara. Sungguh hukumnya Allah itu mengandung keadilan yang sempurna, keadilan yang patut dipuji. Dan sungguh Nabi SAW telah melaksanakan perintah Rabbnya dan tetap kokoh di atas jalan yang lurus, sampai Allah tampakkan agamanya di atas agama yang lain. Allah menolong beliau mengalahkan musuh-musuhnya, baik dengan pedang maupun dengan tombak, setelah Allah menolong beliau dengan hujjah dan bukti yang kuat. Maka hanya untuk Allah segala pujian yang baik, sebagaimana sepantasnya untuk Allah kemuliaannya, kebesarannya, dan kesempurnaan serta luas kebaikannya. Selesai sudah tafsir surat Yunus. Walhamdulillahirabbil alamin. Taib barakatuh. Fiha fawaid. Dalam ayat-ayat ini, yakni ayat yang ke 107 sampai 109, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faedatul ula. Anna Allah Ta'ala wa al-mustahikku lil-ibadah li'annahu al-nafi' al-dar al-mu'ti al-mani' Allah wa al-mustahiqu lil-ibadah li'annahu an-nafi' al-dar al-mu'ti al-mani. Alladhi idha massa bidurrin kafakrin wa baradin wa nahwiha fala kasifa lahu illa hu alladhi idza massa bi dhurrin kafakrin wa barabin wa nahwiha fala kasifa lahu illa hu. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadai. Dengan alasan Allah itulah yang memberi manfaat, yang menolak madarat, yang memberi nikmat dan yang menghalangi nikmat. Jika Allah menimpakan bencana kepada seseorang seperti kemiskinan dan sakit atau semisalnya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Ini alasan mengapa Allah dianggap yang paling berhak diibadahi. Al-faidatu tsaniyah. Yajib alal abdi ayatu wallaha wahdahu. Yajib alal abdi ayatu wallaha wahdahu. Dikasfi dhurrin dikasfi dhurrin wajib bagi hamba untuk berdoa kepada Allah saja dalam menghilangkan atau untuk menghilangkan apa ini, kesulitan yang dihadapinya. Jadi kalau sakit, miskin atau mengalami kesulitan yang lain, wajib untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah. Hajatul ibadi. Hajatul ibadi ila rahmatillah ta'ala wa ni'amihi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hamba sangat membutuhkan rahmat Allah dan nikmat-nikmatnya. Bihaitsu la tastaghni an ihsanihi tahfata ainin. Bihaitsu la tastaghni an ihsanihi tahfata ainin. Yang mana hamba-hamba Allah itu, nah, sangat membutuhkan kebaikan Allah. Yani tidak bisa terlepas dari kebaikan Allah. Tarfata'i, walaupun sekejap mata. Ya. Bihaithu la tastaghni an ihsanihi tarfata'i. Yang mana hamba-hamba Allah itu tidak bisa terlepas dari kebaikan Allah walaupun sekejap mata. Ini sangat butuhnya dengan rahmat dan nikmat Allah. Karena kalau tidak dapat nikmat dari Allah, tidak dapat rahmat dari Allah, terus pakai nikmatnya siapa? Ya, nah, sehingga walaupun sekejap saja, nah, sangat butuh dan tidak bisa lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, al-faidatu ar-rabi'ah, qauluhu ta'ala qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Qauluhu ta'ala qad ja'akumul haqqu min rabbikum fihi qaulan. Ahaduhuma annahu al-Qur'an. Ahaduhuma annahu al-Qur'an. Wasani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian. Kebenaran di sini ada dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud ialah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua-duanya saling melengkapi. Ya, ini telah datang kepada kalian Al-Qur'an yang berasal dari Rabb kalian, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-faidatu al-khamisah, annal qur'ana haqqan la shakka fihi fi wajhin min al-wujuh. Annal qur'ana haqqan la shakka fihi fi wajhin min al-wujuh. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu murni kebenaran. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu dari segala sisi. Nah, al-faidatu as-sadisah, faedah yang keenam. Wujubu ittiba'il haq wa 'amalihi. Nah, ayat ini menunjukkan dalil wajibnya kita mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Faman ihtada fa innama yahtadi nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Al-faidatu as-safiyah, faedah yang ketujuh. Innama samratu a'malil ibadi. Innama samratu a'malil ibadi raji'atun ilaihim. Innama samratu a'mali ibadi raji'atun ilaihi. Sesungguhnya buah amalan hamba itu kembali kepada mereka sendiri. Kalau mengikuti petunjuk, ya kebaikannya dia rasakan sendiri. Kalau dia sesat, ya akibatnya dia rasakan sendiri. Nah, al-fa'idatu as-saminah, faedah yang ke-8. Hidayatu taufiq biadillah. Hidayatu taufiq biadillah. Wa innama rasuluh nadir mubin. Hidayah taufik itu di tangan Allah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberi peringatan dan menjelaskan. Naam. Wa ma ana alaikum biwakil. Al-faidah tu atas ya, pada yang ke-9. Ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wasabru ala dalika ilman wa amalan wa halan wa da'watan ilai. Min asbabi nasrillahi. Ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wassobru ala dhalika ilman wa amalan wa halan wa da'watan ilaih min asbabi nasrillahi ta'ala. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sabar atas itu, baik secara keilmuannya, amalannya, keadaannya, dan mendakwakannya. Sabar dalam mempelajari sunnah Rasul, sabar dalam mengamalkan sunnah Rasul, sabar dalam apa ini, segala keadaan ketika melakukan itu, dan sabar dalam mendakwakan sunnah Rasul. Ini termasuk sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin. Naam. Dengan demikian selesai sudah tafsir surat Yunus. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas selesainya pembahasan tafsir surat Yunus ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya pula. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan was-was ketika sholat? Nah, ini membaca isti'adzah, ya. Nah, membaca isti'adzah. Tapi termasuk cara menghilangkan was-was. Karena was-was itu dari syaitan, sementara isti'adzah itu berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan apa ini? Syaitan. Ya, jadi kita sholat. Ada was-was ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu enggak masalah. Seperti itu. Pertanyaannya pakai bahasa Arab. Afwan ya Ustaz, halla tamatsal lana amsilatan bitarjamah bil lughatil jawiyah allati tunasibu qawaidan nahwi wasarf wal amthilah tawilah ahsan lil qasirah. Artinya, Ustaz, tolong contohkan kepada kami cara menerjemahkan dengan bahasa Jawa yang sesuai dengan kaidah nahwu sharaf. Contohnya panjang lebih baik daripada contoh yang pendek. Ini kalian memang suka yang aneh-aneh. Tidak bilang, enggak diajarkan di sini, masih pengen tahu aja ya. Nah, jadi kalau kalian baca tafsir itu cocok pakai bahasa Jawa dengan kaidah nahwu sharaf ya. Nah, itu yang diajarkan kepada saya dulu ya. Baca tafsir itu paling enak. Baca tafsir kalau diterjemahkan dengan bahasa Jawa sesuai dengan kaidah nahwu sharaf ya. Ini saya sudah puluhan tahun enggak pakai itu ya. Nah, jadi enggak sefasih dulu Jawanya ya. Nah, lupa-lupa ingat begitu ya. Nah, enggak pernah praktek di sini. Nah, enggak pernah diamalkan di sini. Kenapa? Karena tadi itu banyak yang luar Jawa sehingga takut enggak paham ya. Nah, Jawanya juga yang diajarkan ke saya dulu itu Jawa paciran. Bahasanya kasar. Nah, bukan bahasa Jawa Jogja atau Solo sana yang halus ya. Nah, tapi kalian kalau dengar ya mungkin banyak yang gak paham yang luar Jawa ya, yang Jawa merasa kasar sekali gitu ya. Nah, khawatir nanti yang luar Jawa niru bahasa yang kasar ya. Nah, dipraktekan. Nah, ini baik. Jadi saya minta uzur ya, tidak ngasih contoh itu baca dengan terjemah bahasa Jawa sesuai dengan kaidah nahwu sharaf ya. Nah, saya minta uzur karena tadi itu bahasa Jawanya kasar ya. apakah boleh menggunakan obat yang ada campuran minyak ularnya? Pakai campuran minyak ular. Asantar, sebaiknya ditinggalkan ya. Nah, parfum. Daripada minyak ular, mending minyak zaitun. Ya. Barokah ya, jelas minyak ular, ular tahu sendiri hukumnya apa nih, haram dimakan ya, baik kulitnya, dagingnya ataupun minyaknya, sehingga ditinggalkan. Wallahu taala alam bissawab. Ini banyak pertanyaan tapi saya tidak bisa menjawabnya saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.